saat lelah ku mencari cinta yang tak kunjung datang. Kau selalu ada di sini, di depan mataku, tempat untukku berbagi perasaan yang tersimpan. Namun tak kuduga kaulah yang kutunggu. Canda kita tetap sama, tawa kita tak berubah, namun ada yang berbeda. Ku rasakan itu dari tatapan matamu yang bicara. Ada sesuatu di antara kita. Semua telah terjadi, sudahlah nikmati saja keadaan ini. Namun sungguh tatapanmu yang bicara, ada sesuatu di antara kita. Biarkan saja dia berbunga.